Saya akan membahas sederhana. Ada 30 menit ke depan. Judulnya disesuaikan dengan wajah-wajah yang ikut pelatihan. Ini wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar? Benar. Banyak masalah baik buruk. Nyebut baik takut jadi banyak. Nyebut buruk takut salah. Jawabannya begini. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Jadi banyak masalah bagus? Bagus. Tidak ada keraguan, itu bagus. Makin berat, makin pelik, makin rumit, makin berkualitas. Kalau lulus, tidak ada satupun persoalan yang bahaya. Orang itu tidak pernah hancur oleh masalah. Karena setiap masalah sudah diukur oleh Allah. Orang itu tidak lulus bukan karena masalah, tapi karena salah jawabannya. Jadi yang membuat kita menderita bukan masalahnya, melainkan salah menyikapi masalah. Jadi masalah terbesar kita, masalah atau sikap kita? Ulangi. Yang benar. Ya. Contoh dihina. Banyak. Banyak yang tidak tahu jawabannya. Jawabannya kan sederhana. Banyak. Oh, bukan. Beres. Tapi banyak yang tidak. Banyak. Nonjim. Hari-hari berjalan. Silakan berjalan. Pastikan duduknya jangan menghalangi jalan. Siapapun yang memudahkan akan dimudahkan. Siapapun yang mempersulit akan sulit. Setiap perbuatan kembali kepada dirinya. Mengalah untuk kebaikan itu kemenangan. Satu, semua santri juga yang belum tahu rumus ini dengar. Dalam hidup ini resep pertamanya adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Ulangi. Sekali lagi. Mengapa? Karena hidup ini mustahil selalu cocok dengan keinginan kita. Mustahil. Bagi Allah mudah, tapi bagi kehidupan tidak baik. Kalau setiap keinginan terjadi, pasti kacau. Saudara ingin sehat, orang lain ingin sehat. Kalau semua yang ingin sehat dikabulkan, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Apotek tutup, farmasi bangkrut, rumah sakit sepi, fakultas kedokteran bubar. Harus ada yang sakit. Karena sakit bukan masalah. Yang jadi masalah adalah salah menyikapi sakit atau salah menyikapi sehat. Dan yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Punya cita-cita bagus, punya keinginan boleh, ikhtiar wajib. Ngatur Allah tidak bisa. Tugas kita hanya meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, selebihnya terserah Allah. Tidak penting keinginan kita terjadi atau tidak. Yang penting apa yang terbaik menurut Allah yang terjadi. Benar? Benar? Jangan takut oleh tidak terwujud yang kita inginkan. Makanya kalau saudara mau ingin, inginlah apa yang Allah sukai. Terjadi atau tidak terjadi, inginnya saja sudah baik. Dibikin anjing baik atau buruk? Nyebut buruk takut Allah, nyebut baik takut digigit. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka pada baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau suka pada jelek menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik atau buruk? Anda yang mencari jodoh, minta jodoh kepada Allah. Keluar dari rumah, benar ada yang tertarik kepada dia, langsung mengejar, bahkan menerkam, menggigit. Masalahnya dia menggonggong, mau betina. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Tapi dia berbaik sangka, pasti takdir Allah baik. Dibawa ke dokter, gigitannya dalam, harus dibawa ke rumah sakit. Diopname beberapa waktu, hari demi hari, tahulah rahasia takdir. Ternyata jodohnya pelawan. Allah yang atur takdir, Allah yang mengatur jalan takdir. Makanya, saudara kalau belum punya jodoh, tidak usah mencari anjing. Beda-beda tiap orang jalannya. Begitu pula saudara yang dibikin anjing, jangan kepedean. Wah ini udah pas jodoh, enggak. Mungkin enggak bias ya. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, serahkan ke Allah. Dua, kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho. Apa? Ridho. Ulangi. Ridho. Sekali lagi. Ridho. Kalau apa? Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, siap. Sedia payung sebelum hujan. Hujan ayo, tidak hujan ayo. Kalau sudah terjadi, ridho. Sedang jalan, ada genteng jatuh, kena sidak. Bagaimana? Ridho. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Tanda terimanya sudah jelas. Lanjut. Memang. Terima. Terima. Keterampilan terpenting dalam hidup ini adalah menerima takdir. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Tidak bisa jadi bubur ayam orang yang tidak menerima nasi jadi bubur. Apapun yang sudah terjadi, itu takdir. Bergerak terus ke takdir lain yang lebih baik. Setuju? Jangan pernah macet, jangan pernah mogok, jangan bisa. Ada Allah yang bukan ngatur sekarang. Terima. Orang yang paling berat adalah yang tidak menerima. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf, dokter tidak praktek hari ini. Sama dengan saudara, sakit gigi. Terus gimana? Ridho lagi, jangan. Kalau gini saya tidak akan pergi. Ini konyol. Bagaimana tidak pergi? Sudah nyampe. Lihat dokter tidak ada. Alhamdulillah saya ridho. Sambil pulang. Jangan mogok. Maju terus. Ada takdir-takdir yang tidak kita duga di depan. Berbaik sangkalah terus. Sepahit apapun. Orang yang stres bukan karena kenyataan, tapi karena tidak menerima kenyataan. Siapa yang stres yang hadir di sini? Yang ingin kelihatan langsing, jadi tahan nafas dari tadi. Terima apa adanya sambil nafas. Yang ingin kelihatan putih, direndam semalam. Yang ingin kelihatan kaya, pasti banyak cicilan. Yang enak, yang menerima apa adanya. Just the way you are. Apa artinya? Dengan merokok bangga sendiri. Nomor berapa? Nomor berapa? Satu apa? Satu apa? Ulangi semua bicara satu apa? Siap, siap apa? Menghadapi yang cocok dan menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita apa? Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah. Mana yang penting, yang terjadi, yang kita inginkan atau yang terbaik dari Allah? Bagaimana kalau tidak cocok dengan keinginan kita? Tidak ada masalah. Keinginan kita lebih dekat dengan nafsu, belum tentu kebaikan bagi kita. Jelas? Dua apa? Ulangi. Ulangi. Kalau apa? Kalau sudah terjadi, ya terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. 3, jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Yassiru wala tu'akir. Mudahkan, mudahkan. Jangan banyak kalah dalam hidup ini. Kalau mau jujur, kita ini sengsara buat dari karangan kita sendiri, benar? Berapa banyak penderitaan kita ngarang dan tidak terjadi karangan itu. Mau naik pesawat, wah saya ngeri, aku jatuh. Padahal dia belum pernah jatuh. Gimana memang, gimana kalau saya jatuh, pas jatuhnya di laut, saya bisa dimakan hiu, terus aja ngarang. Padahal naik pesawat juga belum, bahkan tiketnya aja belum beli, tapi karangannya sudah dimakan hiu. Tenang, tenang. Jangan takut ngadepin hidup ini. Ada Allah yang maha tahu, maha menguasai, maha menolong, maha adil. Tenang. Ada yang mau pensiun di sini? Tenang. Pensiunan juga milik Allah. Tapi gimana kalau pensiun? Gaji saya kecil, tidak apa-apa. Yang penting penghasilan besar. Justru itu penghasilan makin kecil, tidak apa-apa. Makin tua keinginannya juga dikit, ya. Jarang mau durian karena asam urat, tidak mau udang karena kolesterol, dan makin tinggi keinginan. Jangan nih, jangan. Bagaimana nih perusahaan mau PHK, udah keluar aja dari sana. Nanti gimana hidup saya? Dari dulu juga yang di PHK gak ada yang mati sekaligus, ya. Benar? Di PTN berapa puluh ribu yang di PHK, apa langsung pada mati bulan selanjutnya? Tidak. Yang ngasih rezeki bukan kantor, Allah yang maha. Bagaimana nih usia saya sudah 40 belum dapat jodoh. Jangan nanya sama saya dua saja cukup, ya. Saya ikut kamu ya, nanya sama Allah. Tapi saya kurang maju, biarin. Allah tukar jodoh dan mengukur hidung kita. Allah yang ngambilkan hidung, Allah yang ngasih warna kulit, Allah juga yang ngatur jodoh. Husnuzon saya, ya. Jangan ribet hidup ini. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Masalah saya berat. Bagus. Kapan berakhirnya? Pakai dalam puasa. Tahu rahasia sabar? Puasa. Dalam puasa lapar sabar, haus sabar, lemes sabar. Kenapa? Karena yakin ada azan maghrib. Iya kan? Kita coba dari jam 5 tenang men, tengah jam lagi. Begitu. Atau jangan kayak diceritakan tadi siang. Waduh bro, gue akhir kantor. Emang kenapa? Itu tadi ada zuhur, mirip banget sama ada maghrib. Persis. Akhir gue batal. Asal dalam sholat. Pasti sama tuh dengan maghrib. Tenang mas, diri. Gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, banjir pasti surut, badai pasti berlalu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jangan banyak mengeluh, hadapi, hayati, nikmati. 4, evaluasi diri. Ulangi. Evaluasi diri. Ulangi. Evaluasi diri. 1. Siap. Siapa apa? Memandang yang cocok dan yang tidak cocok. 2. Ridho. 3. Jangan berselisih diri. 4. Evaluasi diri. Ini jadwal saya 8 kali. Pas lihat jadwal langsung ridho aja. Dan lagi itu juga gak ada yang dihapus. Ini acara ke-5 dan di sini juga lagi 2 kali. Masya Allah, jalani saja. Saya dengar ada pelatihan, ya sudah sekarang aja pelatihan. Benar? Hidup ini nggak bisa mogok, ada bisanya. Kalau nggak kuat nggak berhenti udah. Tapi ternyata masih. Tapi tadi pagi persiapan yang bagus, tidur dijaga. Yang tidak perlu masa dilakukan, ada bisa. 4, evaluasi diri. In ahsantum ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan kembali kepada pelaku. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Kita hanya memikul dari apa yang kita lakukan. Makanya kalau ada yang tidak bagus, tidak cocok, jangan nyalahkan siapa itu. Evaluasi diri. Ibu-ibu, udah dengar cerita kucing belum, Bu? Belum? Tanya kepada yang sudah dengar, ya, supaya efisien. Biar deh, teman-teman, pernah dengar cerita yang di Mekah nangis? Ada ibu-ibu nangis di Mekah. Ini cerita sudah sering saya kemukakan. Kenapa nangis, Bu? Saya diberakin merpati. Nah, kenapa merpati berak ibu yang nangis? Ini pasti bukan kebetulan. Lapangan segitu luasnya, kepala saya segini kecilnya. Kenapa kepala saya yang diberakin? Padahal masih banyak tempat yang lain. Pasti Allah yang ngatur. Tidak gampang loh, merpati ngeberakin kepala. Pertama, lintasannya harus sama. Meleset 10 cm gak kena. Yang kedua, percepatan lah. Antara kecepatan merpati dengan kecepatan saya jalan harus berimbang. Yang ketiga, sudut elevasinya. Sudut kemiringan merpati dengan saya harus lepas. Yang keempat, tingkat kemulusan merpati. Karena ada segala tempat yang gak mulus, gak keluar juga. Kenapa kepala saya yang dibidik? Pasti karena Allah tahu otak saya kotor. Untung yang burung merah, hanya burung merpati, bukan burung unta. Saya ganti kerudung, saya ke masjid, ini takdir Allah yang atur. Allah nyamatin saya, betapa kosongnya pikiran saya. Astagfirullahaladzim. Merpati jalan tobat, itu yang benar. Ada juga ibu-ibu yang dikencingin kucing, gak tahu, Bu? Kucing kurang ajar, kenapa kamu kencingin saya? Itu orang kurang iman. Harusnya ibu berterima kasih ke kucing. Kucing itu dari pasar impres ke sini jauh, tahu. Dari sekian ratus ibu-ibu harus ketemu, tidak boleh salah kencing. Ibu hanya sadar, ya Allah, saya yang terpilih. Daripada nama ke kucing, kucing saya nggak tahu apa-apa, demi Allah. Saya cuma tugas nanti. Udah gampang loh punya ibu. Nggak boleh salah tugas. Enggak, saya dimarahin. Tobat, Bu, emangnya cing. Makasih Allah, astagfirullah, ya Allah. Saya ngaku ini bukan masjid. Dari 5 bulan nggak dikembalikan, astagfirullah. Bukan minjem, namanya nyolong. Tidak ada yang meleset. Pasti peringatan dari Allah. Aku lagi. Berhenti cari kambing hitam. Sebab kambing paling legam diri kita sendiri. Jangan sibuk nyalahin orang. Gak manfaat kalau kita tidak pernah bisa menyamakan diri kita sendiri. Kita mengevaluasi diri bukan untuk stres, tapi untuk menjadi lebih baik. Benar? Kalau anak belum soleh, pertanyaannya, mengapa Allah belum memberikan anak yang soleh? Apa yang salah pada diri saya? Kalau pemimpin belum bagus, jangan naik dipimpin. Ini yang dipimpin yang belum on-on. Gak boleh begitu. Kalau saudara seorang guru, lalu mengajar matematik, dan muridnya nilainya 2 semuanya, jangan menganggap muridnya bodoh-bodoh. Mungkin saudara gak bisa ngajarnya. Ini murid bodoh semuanya. Hanya 2 nilainya. Kata murid, itu guru yang harus evaluasi diri. Kalau yang lain-lain kami pintar selain pelajaran ilmunya. 4, 5 cukuplah Allah sebagai penolong kita. Apa? Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Sekali lagi. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Yang mantap. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Kenapa? Cukuplah Allah. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebab selain Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak berdaya. Selain Allah tidak ada daya. Selain Allah tidak ada kekuatan kecuali dikuatkan oleh Allah. Kalau semua yang hadir ini membawa sebutir beras, sebutir nasi untuk diberikan kepada saya, mengerahkan semua daya upaya, tapi Allah tidak izinkan, apakah nasi itu akan sampai di depan saya? Jawab semuanya hadir. Ya. Semua berjuang, tapi Allah tak izinkan sampai? Ya. Tidak. Pasti tidak. Kalau saudara semua bergabung akan mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka, apakah saya akan celaka? Tidak. Jawab? Tidak. Tes sekarang. Lempar apa saja, batu, pisau, belati, handphone, dompet, tas, ke wajah ini, dari mana saja boleh. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan hasil ke wajah ini. Lakukan. Ayo lakukan. Ayo bebas nih. Ayo cepat. Allah tidak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, bukan berarti dilempar secara ajaib tidak kena. Mungkin bisa begitu, tapi sunat Tuhan berjalan. Kalau Allah tidak menghendaki, hati saudara dibuat tidak mau melempar, karena hati dikuasai oleh Allah. Benar. Ada yang sudah megang-megang kan dari sana, ya? Tapi langsung, wah buah lagi, tidak jadi. Kenapa kamu lihat kan yang sering deketin? Jadi ada atasan. Kenapa? Hati ya, benar. Allah yang melampaui hati. Oleh karena itulah, kita tidak perlu mencari orang yang suka ke kita. Gak perlu kita berusaha supaya orang cinta ke kita. Gak perlu. Karena kita gak bisa masuk ke hati orang. Kita mau perlunya cuma satu, ikhlas. Allah yang membelakangi. Kalau Allah takdirkan cinta ke kita, cinta lagi. Jelas? Ibu? Jelas? Perlukah ibu berusaha agar suami ibu mencintai ibu? Kalau katanya, tapi bagus bu, caranya adalah jadilah wanita ikhlas. Nah, jangan jadi pertolongan dari siapa-siapa. Siapa yang maha dekat? Jawab. Allah. Siapa yang maha kuasa atas segalanya? Allah. Siapa yang memiliki segala-galanya? Allah. Siapa yang kuasa melindungi kita? Allah. Siapa yang paling baik kepada kita? Allah. Siapa yang paling mengerti semua persoalan kita? Allah. Siapa yang kuasa memberi jalan keluar? Allah. Berhentilah berharap dari selain Allah. Selain Allah cuma makhluk, kamu yang apa? Selain sekedar dipimpin oleh Allah, tidak berdaya kecuali Allah memberi kekuatan. Miskin kecuali Allah sedikit masih ditimpa sementara dan bisa diambil semuanya. Semakin putus harapan dari makhluk, semakin menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dekat dengan Allah, yang yakin dan patuh ke Allah, dengan kata lain bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Pasti. Itu janji yang pasti. Jadi jangan takut oleh persoalan. Ada apa pasti jalannya. Hanya kita ahli takwa atau tidak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya lepas dari siapapun selain Allah, hanya bergantung harap takut ke Allah, pasti Allah cukupi keperluan intelektualnya, keperluan lahirnya, keperluan batinnya yang terbaik menurut Allah. Jadi persoalan hidup ini, ahli takwa atau tidak, ahli tawakal atau tidak, itulah persoalan terbesar. Selamat menikmati semua persoalan menjadi jalan terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, jadikan apapun yang kau tetapkan bagi kami membuat kami semakin mencintai, membuat kami semakin dekat kepada, membuat kami semakin merindukan. Ya Allah, kami tidak tahu takdir mana yang membuat kami dekat denganmu. Berikan kepada kami sebaik-baik takdir yang membuat kami termasuk orang yang kau pilih, kekasih-kekasihmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah, ini teng jam 4. Saya harus berangkat ke jalan kereta. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Melaksanakan kegiatan kawat, bukan jadi rumah sakit.